Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta, berkorban jiwa. Indah, harum bermakna. Berkorban cinta yang suci, dunia kan abadi bila terkianan. Ingatlah diri, cinta yang suci, dunia kan abadi bila terkianan. Ingatlah. Kau nodai merintis diri sendiri, menangis di ruang sunyi. Siaplah untuk berkorban cinta yang suci, dunia kan abadi bila terkianan.